من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Thalathatul Usul beserta dengan syarahnya inda qawlil muallif rahimahullahu ta'ala bal arsala ilayna rasula, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ke tengah-tengah kita seorang rasul. Ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada umat akhir zaman ini yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan kenapa para rasul diutus oleh Allah. Kata beliau, "Lamma kanatil ibadah la yajuzu an na'khudaha min istihsanina aw taqlid fulanin wa 'allan min an-nas arsalallahu ilaina rasula tubayyin lana kaifa na'budu." Karena ibadah ini tidak diperbolehkan untuk kita mengambilnya dari istihsan, istihsanat yaitu anggapan-anggapan yang kita anggap baik, ataupun karena taklid kepada seseorang dari kalangan manusia, maka Allah pun mengutus ke tengah-tengah kita seorang rasul untuk menjelaskan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Li'annal ibadati tauqifiyah. Karena ibadah itu tauqifiyah, ayat terhentinya pada dalil Al-Quran ataupun sunnah. Maka para rasul itu menjelaskan. Nah, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan 6 ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin perlu dirinci, ya, karena kadang-kadang dalam Al-Quran disebutkan secara global saja seperti pelaksanaan perintah salat, ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa salat yang harus dilakukan itu ya 5 kali dalam sehari semalam. Melalui Nabi alaihi salatu wasallam kita mengetahui bahwa ada yang namanya salat zuhur 4 rakaat. Melalui Nabi alaihi salatu wasallam kita mengetahui bahwasanya asar 4 rakaat. Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya kita mengetahui maghrib salat bahwasanya 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Naam. Begitu pula tentang pelaksanaan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakan sholat, tunaikan zakat. Bagaimana apa-apa yang dizakati? Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskannya. Nah, berapa nisabnya sehingga wajib zakat? Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskannya. Kemudian datang para ulama, ya, menjelaskan secara terperinci lagi. Ya. Nah, sehingga kita tetap membutuhkan penjelasan-penjelasan para ulama kita. Nah, baik. Maka di antara hikmah diutusnya para rasul untuk menjelaskan apa? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus ke tengah-tengah kita seorang rasul. Siapa namanya yang diutus itu? Yang di belakang siapa namanya? Maju-maju sedikit. Beliau mengatakan bal arsala ilaina rasula. Beliau mengutus ke tengah-tengah kita seorang rasul. Siapa utusan itu yang diutus oleh Allah maksudnya? Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Ahsanta. Jadi kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Maka siapa yang mentaati rasul yang diutus tersebut, dakhalal jannah, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa man 'asahu dakhalan nar, dan siapa yang bermaksiat kepadanya, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ada yang dimasukkan dalam keadaan mereka kekal di dalam neraka apabila dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, berupa maksiat yang paling besar berupa kesyirikan dan kekufuran. Nah, maksiat yang paling besar yang dengannya seseorang mendurhakai Allah Subhanahu wa Taala apabila dia mempersekutukannya. Nah, maka ia apabila dia mati dalam keadaan seperti itu, dakhala an-nar. Ai abada, selamanya kalau dia masih mati dalam keadaan seperti itu. Dan ada pula yang bermaksiat ya selain dari syirik dan kufur, maka ini tahta masyiatillah, Allah berhak menyiksanya sesuai dengan kadar maksiat yang dia lakukan, ataukah Allah akan memaafkannya secara langsung. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, kemudian Syekh Shalih hafizahullahu taala menjelaskan dalam penjelasannya syarahnya, beliau mengatakan qauluhu ay qaulul muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, faman ata'ahu, ay siapa yang mentaatinya, yang mentaati Rasulullah SAW yang diutus ke tengah-tengah kita, ay fi ma amara bihi, ay faman ata'ahu, siapa yang mentaati ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma amara bihi, pada perkara yang ia perintahkan, dakhalal jannata, niscaya jaminannya adalah surga, dia akan dimasukkan ke surga. Wa qawluhu wa man 'asahu, dan ucapan beliau wa man 'asahu, nah, siapa yang bermaksiat mendurhakainya, ay fi ma naha anhu, ay pada perkara yang dilarang oleh beliau, ay fi ma naha anhu, pada perkara yang dilarang darinya, dakhala an-nar, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. وهذا مصداقه كثير من القرآن. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah di sini, itu banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membenarkan. Ini apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini, di sana banyak dalil-dalilnya. Dan beliau akan sebutkan salah satu di antara dalilnya dalam matan ini. Tapi Syekh di sini menambahkan beberapa ayat ataupun potongan ayat yang menunjukkan akan benarnya perkataan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, bahwa siapa yang mentaati rasul yang diutus oleh Allah, nam jaminannya adalah surga, dan sebaliknya siapa yang mendurhakainya pada perkara yang dia larang darinya, maka ancamannya adalah neraka, dakhalan nar. وهذا مصداق كثير من القرآن, dan pembenaran ucapan muallif di sini itu banyak dijumpai ayat-ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya qala ta'ala, Allah mengatakan may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, siapa yang mentaati rasul sungguh dia telah mentaati Allah. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun illa liyuta'a, kecuali untuk ditaati, bi'idznillah, dengan izin Allah. Wa qala subhanahu, juga Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaati rasul tersebut, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk di dunia, demikian pula di akhirat. Wa qala ta'ala, juga Allah mengatakan, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Fa'ati rasul la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, agar kalian mendapatkan kasih sayang rahmat Allah azza wa jal. Faman ata'ahu ihtada wa dakhala al-jannah, maka siapa yang mentaati beliau rasul yang diutus tersebut alaihi wassalatu wassalam, ihtada, niscaya dia akan mendapatkan hidayah petunjuk, wa dakhala al-jannah, dan akan masuk surga. Wa man asahu dhalla, dan barang siapa yang mendurhakai rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, dhalla, niscaya dia akan tersesat, wa dakhala an-nar, dan dia akan dimasukkan ke neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullukum yadkhulul jannata illa man aba, kalian seluruhnya akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Qalu, mereka bertanya, berkata, ya Rasulullah, wa man ya aba, wahai Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk surga? Qala, Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku niscaya dia akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang mendurhakaiku, faqad aba, sungguh dia enggan dan tidak mau masuk surga. Nah, muttafaqun alaihi, ataupun rawahu al-Bukhari. Naam, tersendiri al-Imam al-Bukhari mengeluarkannya. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis tadi, aba ay aba ay yadkhulal jannah, ay dia tidak mau masuk surga jika dia mendurhakai Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yasma'u bi yahudiyun, tidaklah seorang Yahudi, seseorang yang beragama Yahudi telah mendengarkanku. Itu tentang diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dia telah mendengar bahwasanya Al-Qur'an telah diturunkan. Dia telah mendengarkan bahwasanya ada yang namanya agama Islam, ya. Nah. La yasma'u bi yahudiyun, tidaklah seorang yang beragama Yahudi telah mendengarkanku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, tentang diutusnya beliau. Wala nasraniyun, tidak pula yang seseorang yang beragama Nasrani. Ini bahasa Indonesianya beragama Kristen, ya. Tsumma la yu'minu billadzi ji'tu bih, kemudian dia tidak mau beriman, tidak mau meyakini, tidak mau percaya terhadap yang dengannya saya datang membawanya, saya diutus. Tsumma la yu'minu billadzi ji'tu bih, kemudian dia tidak mau beriman terhadap apa yang aku bawa. Itu Islam, sunnah Al-Qur'an. Illa dakhalan nar, kecuali dia akan masuk neraka. Naam. Jadi seluruh orang Yahudi, seluruh orang-orang Nasara yang tidak mau masuk Islam di zaman ini, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, setelah diturunkannya Al-Quran, tidak mau beriman terhadap Al-Quran, atau bahasa yang paling singkat mereka, Muhammad SAW, tidak mau beriman terhadap Al-Quran, atau bahasa yang paling singkat mereka, tidak mau masuk Islam. Jika mereka, orang-orang Yahudi, masih mempertahankan agamanya sampai saat ini, mereka orang-orang Nasara alias orang-orang Kristen tidak mau masuk Islam, maka apa? Mereka adalah para penghuni neraka. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala, faman ata'ahu dakhala al-jannah, maka barang siapa yang mentaati beliau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang beliau serukan, niscaya dia akan masuk surga. Wa man asahu, dan siapa yang mendurhakainya, dakhala an-nar, niscaya dia akan masuk neraka. Wa hadha huwa al-fariqu bainal mu'mini wal kafir, dan inilah yang membedakan antara seorang mukmin dan orang kafir. Baik. Qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala fil matni, pada matannya, matan Usul Salasa ini, wa dalilu qauluhu taala Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasula." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula, kemudian Fir'aun mendurhakai rasul yang diutus kepadanya. Siapa itu? Nabiullah Musa. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami pun siksa Fir'aun dengan siksaan yang berat. Nah, maka demikian pula apabila Allah telah mengutus ke tengah-tengah kita seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bermaksiat kepadanya, maka kita pun akan mendapatkan ancaman siksaan sebagaimana Allah mengatakan kepada Fir'aun yang durhaka itu. Fa'asa Fir'aunur rasula, si Fir'aun pun mendurhakai rasul tersebut yang diutus kepadanya, yaitu Musa alaihissalam. Fa akhadnahu akhdaw wabila, maka kami pun menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang berat. Naam. Qauluhu qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wad dalil ay, dan dalilnya ay ala irsali ar-rasul, dalil tentang diutusnya para rasul. Qauluhu ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Muzammil tadi ayat 15 sampai 16, inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhdha akhdha wabila. Qauluhu ta'ala inna, kalimat inna ad-dhamir raji'un ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat inna ay nahnu, kami, ya, dhamir ini asalnya inna na, ya, inna tambah na, naam, inna tambah na, nahnu cuman didatangkan dhamir muttasil menjadi inna na, ya, disambung. Jadi ad-dhamiru itu dhamir kata ganti, raji'un ila Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kembalinya kepada Allah. Inna sesungguhnya kami, ya Allah, naam. Dan kalimat kami di sini bukan menunjukkan banyak, karena istilahnya mereka hadz dhamirul mu'azzam nafsahu wa hadza dhamirul al-mu'azzami nafsahu, dhamir ini menunjukkan tentang pengagungan terhadap dirinya. Ya, bahasa Indonesia juga kan kenal begitu, ya, kami ini, padahal dia sendiri, kami dari ini, padahal dia pasti orang diri dalam bentuk pemuliaan, pengagung, penghormatan, ya. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan inna kami. Ya. Ini orang-orang Arab ataupun orang-orang Nahu mengatakan ad-dhamir al-mu'azzam nafsah. Dhamir yang menunjukkan tentang pengagungan terhadap dirinya, pemuliaan terhadap dirinya. Liannahu azimun subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu maha agung. Liannahu, karena sesungguhnya Allah itu azimun, maha agung. Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ana arsalna ay ba'athnahu wa auhayna ilaihi, ay arsalna ay kami utus, wa auhayna ilaihi dan kami wahyukan. Naam. Ay inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami telah mengutus dan mewahyukan kepada kalian seorang rasul. Naam. Wa qawluhu ilaikum ayyama asyar thaqalain al-jinni wal-ins. Nah, ilaikum, kepada kalian siapa itu? Ya ma'asyara al-thaqalaini, wahai sekalian al-thaqalain. Siapa al-thaqalain? Al-jinni wal-ins, baik dari kalangan jin dan manusia. Naam. Jadi syariat ini, Islam, bukan hanya ditujukan kepada seluruh manusia, bahkan di seluruh ditujukan juga kepada seluruh bangsa jin. Jadi bangsa jin ini juga wajib mengikuti apa? Syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khitabun li jami'in nas. Ini adalah ucapan yang ditujukan kepada an-nas. Naam. Masuk dalamnya manusia dan jin. Li'anna risalata hadzal rasul. Karena kerasulan rasul yang diutus ini 'ammatun li jami'in nas. Itu menyeluruh kepada seluruh an-nas, kepada manusia ataupun jin, ila an taqumas sa'atu, sampai tegaknya hari kiamat. Wa qauluhu rasula, dan ucapan beliau ataupun firman Allah tadi, rasula, telah kami utus kepada kalian seorang rasul, satu utusan penyeru. Siapa dia? Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan akan datang penyebutan nasabnya oleh beliau rahimahullahu taala dalam kitab ini. Naam. Baik. Untuk pelajaran usul salafah dengan syarahnya kita cukupkan dan kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Doa istiftah ataupun azkarul istiftah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bagi menjadi dua bagian dalam kitab ini. Ada yang namanya apa? Al-qawli, kemudian ada yang at-taqriri. Apa bedanya? Apa perbedaannya istiftah al-qawli dan al-istiftah at-taqriri? Nama apa? Umar. Al-Qawli yang diucapkan langsung oleh Nabi SAW, yang beliau biasa baca, kemudian diajarkan kepada para sahabat beliau ataupun didengarkan oleh sebagian sahabat, wa Nabi SAW membaca istiftah tersebut. At-Taqriri yang diucapkan oleh sebagian sahabi, kemudian Nabi SAW tidak mengingkarinya. Bahkan pada sebagian hadis justru Nabi SAW memuji dan menyanjung sahabi tersebut yang mengucapkan doa tersebut ataupun zikir tersebut. Doa istiftah at-taqriri yang paling sahih. Allahumma ba'id baini وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب. حديثnya siapa ini? Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaihi. Naam. Ini upayakan dihafalkan ini. Jangan yang kita baca masih yang hafalan SD dahulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ini kan masih dari SD ya. Ya tidak. Nah, ini kita sudah mulai ngaji, sudah mulai ta'lim, sudah bertahun-tahun, tapi bacaan istiftah kita masih itu-itu toh, itu pun bercampur aduk. Naam. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina al-masyriki wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma aksilni min khotayaya bil ma'i wal thalji wal barada, ataupun bil thalji wal ma'i wal barada. Dia palkan ini. Naam. Kemudian di sana ada doa istiftah, azkar istiftah yang beliau sebutkan di sini, yang qawli, yang biasa beliau baca pada salat fardu, sangat singkat. Bagaimana bunyinya? Ya palkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ha. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Diulang coba. Siapa yang ulang? Siapa yang ulang? Apa Nabilah? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Coba ulang sama-sama biar dihafal. Subhanakallahumma wa bihamdika. Keras-keras sedikit, semangat. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Diulang. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Naam. Abu Abdurrahman, diulang. Wa tabaraka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Masih perlu diulang. Abu Humaira, wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ha? Wa la ilaha ghairuka. Ha, Abu Umair. Wa tabaraka ismuka dulu. Toy. Sekali lagi kita sama-sama dihafalkan ini. Jangan itu terus inna salati wa nusuki. Ya alhamdulillah khair boleh. Tapi masa itu terus masih saman SD kita itu. Ya. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa tabarakasmuk. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghairu. Naam, hadis ini datang dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Dari hadisnya Aisyah, Abu Sa'id, Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in, dan datang secara mauquf, akan datang dan juga secara mauquf dari Umar dan juga Utsman radhiyallahu anhuma. Jadi datang secara marfu, buat Nabi SAW biasa membacanya, kemudian datang secara mauquf dari Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Syekh Bajamal mengatakan hafizahullah, fal hadithu bi majmu'i hadhihi at-turuq wa ghairiha yakunu sahihan li ghairihi. Sehingga hadis ini dengan seluruh jalan-jalannya dan selainnya, kata beliau, yang telah beliau sebutkan di sini, yakunu sahihan li ghairihi, menjadi sahih li ghairihi. Ini kuat. Ya, sahih li ghairihi. Di atasnya hasan. Ya. Naam. Baik. Apa yang dimaksud dengan wa ta'ala jadduk? Biasanya kita jaddu artinya apa, kakek ya? Jaddun, iya enggak? Tapi yang dimaksud dengan jadduka ay wa ta'ala ay jadduka ay ala sultanuka wartafa. Ta'ala ay maha tinggi, jadduka ay sultanuk, ay kekuasaanmu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah. Naam, ya Allah, dengan segala pujian untukmu. Maha banyak keberkahan pada nama-namamu. Ya, sehingga ketika kita menyebut nama Allah, pada saat kita melakukan sesuatu, kita mencari berkah. Ya. Dan maha banyak keberkahan pada nama-namamu. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi jadduka, kekuasaanmu. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada yang berhak disembah selain dari engkau. Bagaimana, sudah hafal? Dihafalkan ini. Ini doa istiftah, di antara doa istiftah yang secara marfu yang paling singkat. Yang paling singkat. Naam. Kemudian ada doa istiftah yang biasa Beliau baca istiftah al-qawli fi salatil lail. Ada doa istiftah yang biasa dibaca oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat malamnya beliau. Kalau tadi ini yang dinukilkan yang beliau baca pada saat beliau salat fardu. Hanya saja kata para ulama, demikian pula disebut seperti Asy-Syaikh Al-Albani dalam rahimahullah dalam sifatus salat, bahwa apa-apa yang beliau baca pada salat fardu boleh kita baca pada salat sunnah. Tidak mengapa. Naam. Berkata Asy-Syaikh Hafizahullah taala, wa amma ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu yaquluhu fi istiftahi salatil lail. Fi istiftahi salatil lail fa thalathatu anwa. Adapun yang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membaca, mengucapkan pada zikir ataupun doa istiftahnya beliau pada salat malamnya, fa salatu anwa, maka ini ada tiga bagian, ada tiga hadis yang boleh sebutkan di sini. Nadhkuruha ma'a syarhi kulli naw'in, kami akan sebutkan di sini disertai dengan penjelasan pada tiap-tiap doa istiftah tersebut. An-na'ul awwalu, yang pertama kita akan baca nasnya dulu. Ini yang boleh baca ya pada salat malamnya beliau. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إله لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. Ini cukup panjang ya. Naam. Baik. Ini kalau antum baca ini pada salat tarawihnya antum di masjid-masjid umum, khawatir antum belum selesai ini sudah ruku pak imamnya di depan atau bahkan mungkin sudah bangkit. Ya. Baik. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala pujian hanya untukmu. Kenapa? Karena dialah yang memiliki segalanya, sehingga Allah berhak untuk dipuji karena sifat-sifatnya, ya, nam yang begitu tinggi, nama-namanya yang begitu indah, yang begitu banyak keberkahan padanya, ya, sehingga Allah berhak untuk mendapatkan pujian. Nam, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, ya bagimu segala pujian. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Syekh mengatakan asyarhu qawluhu anta nurus samawati wal ard, ay min sifatika an-nur, ay anta nurus samawati wal ard, ay engkau ya Allah di antara sifatmu adalah an-nur, cahaya. Naam. Wa anta munawwirus samawati wal ardi, dan engkau lah yang memberikan cahaya penerang langit dan bumi. Wabika yahtadi man fihima, sehingga melalui engkau yahtadi man fihima, naam, makhlukmu yang ada di kedua tempat itu, di langit dan di bumi, yahtadi mendapatkan petunjuk. Naam. Wabika ay melalui engkau ya Allah yahtadi man fihima, ya, mereka mendapatkan petunjuk, ya, petunjuk, mendapatkan penerang. wa qawluhu qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna ay alqaimu ala khalqihima. Apa maksudnya qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna ay alqaimu, yang tegak melaksanakan, ala khalqihima, penciptaan keduanya, wa tadbiri amrihima, dan yang mengatur keduanya, wa hafizahuma wa man fihima, dan menjaga keduanya, dan apa-apa yang ada pada keduanya. Ini makna qayyimus samawati wal ardi ay wa man fihima fihinna ay yang melaksana, yaitu yang membuatnya, yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang menjaganya, menjaga keduanya, dan menjaga segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya dalam kekuasaannya Allah, semuanya dalam pengaturannya, dan seluruhnya adalah ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang terkandung qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Qauluhu, kemudian ucapan beliau pada doa ini, beliau katakan antal haqquh, engkaulah yang maha hak, yang maha benar. Naam, antal haqqu ay, kalau bahasa kita secara singkat, antal haqqu, engkaulah yang maha benar, ay an ay al mutahaqqiqul wujudu. Al mutahaqqiq, yang benar-benar, yang betul-betul ada. Ats-tsabitu, yang tetap, bila syakkin fihi, tanpa diragukan padanya. Ya antal haqq, engkaulah yang maha benar, ay benar adanya. Benar wujudnya. Naam. Bila syakkin fihi, tanpa ada keraguan sedikit pun. Wal ilahul mustahiqqu, dan makna antal haqq ay al ilah, sembahan al mustahiq, yang berhak untuk diibadahi, li kamalil ibadati, yang berhak untuk ditujukan kepadanya secara sempurna ibadah ini. Wal khudu baina yadayhi, dan yang berhak untuk kita khudu, untuk tunduk, merendah di hadapannya. 6. Wa qauluka al-haqq, dan ucapanmu haq, ay qauluka huwa sidqu wal adlu, ay ucapanmu, firman-firmanmu, apa-apa yang kau wahyukan adalah as-sidqu, benar, wal adlu, dan penuh keadilan, mengandung keadilan di dalamnya. Wa wa'duka haqqun ay madhin la yukhlif, wa wa'duka ay janjimu haq, benar, ay madhin, berlalu, la yukhlif, tidak akan Allah apa ingkari, selisihi apa yang telah dia janjikan. Wa qauluhu wa liqa'uka haqqun, dan perjumpaan denganmu haq, ay liqa'uka yawmal qiyamah, ay perjumpaan denganmu pada hari kiamat, mutahaqqiqun, itu pasti terjadi. Waqi'un la mahala, itu la mahala maksudnya sesuatu yang pasti akan terjadi, itu perjumpaan kita dengan Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat. Ya walikauka haqqun ay liqauka yaumul qiyamah, perjumpaan denganmu pada hari kiamat, mutahaqqiqun waqi'un la mahala, akan terjadi dan terwujud secara pasti. Wa qauluka wal jannatu haqqun wan naru haqq, surga itu hak, demikian pula neraka hak, ay thabitun, thabit, tetap, khalqihima, penciptaan keduanya. Jadi apa? Wa surga neraka benar-benar ada dan telah ada. Allah telah menciptakan keduanya. Wa nabiyuna haqqun ay fihi al-iqrar bi sa'iril anbiya. Dalam ucapan ini penetapan enam pengakuan puasanya benar-benar seluruh para nabi dan rasul itu hak adanya. Naam. Fihi al-iqrar bi sa'iril anbiya alaihi salatu wassalam. Wa qauluka wa qauluhu Muhammad wa Muhammadun haqqun ay annahu nabiyyun. Muhammad itu benar, ay bahwasanya dia seorang nabi. Wa rasul, seorang rasul, sidqun, yang jujur. La kama yas'umul al-mukadzibu nabi. Ya, tidak seperti yang disangka orang-orang yang mendustakan beliau. Wa qawlu as-sa'atu haqqun ay yaumal qiyamah, as-sa'ah ay hari kiamat, kainun la mahala, pasti terjadi, ya, yang tidak akan mungkin dihindari, kainun la mahala, kain, terjadi la mahala, yang tidak mungkin akan dihindari. Wa qawluhu wa bika tayyib. Wa laka aslamtu ay laka inqattu al-inqiyadat tam. Ay laka aslamtu ay saya kepadamu dan saya berserah diri. Ay saya berserah diri kepadamu secara sempurna. Wa bika amantu ay aqrartu bi wujudik. Saya mengakui, menetapkan akan keberadaanmu. Wa bi rububiyyatika. Saya juga mengakui akan kerububianmu, bahwasanya Engkau pencipta, pengatur dan penguasa seluruh makhluk. Wa uluhiyyatik, saya juga akui keuluhiyaanmu, yaitu Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Wa asma'uka wa asma'ika, ya aqrartu bi wujudika wa bi rububiyyatika wa uluhiyyatika wa asma'ika. Demikian pula saya menetapkan seluruh nama-namamu, wa sifatika dan juga seluruh sifat-sifatmu. Wa alaika tawakkaltu ay itamattu, kepadamu saya berserah diri, bersandar. Wa ilaika anabtu ay raja'tu ta'iban ilaika, kepadamu saya rujuk kembali, taubat. Min ma'siyatika, dari bermaksiat kepadamu. Mukbilan ala ta'atik, menghadap kepadamu dengan penuh ketaatan. Wa bika khasamtu ay bikuwatik, denganmu saya berkhusumah, itu menanamkan permusuhan ya kepada orang-orang yang berhak untuk dimusuhi dari kalangan orang-orang kafir. Nabi kuwatika, dengan kekuatanmu. Wabi hujjatik, dengan hujjamu. Khasamtu man anadal haqqa wa harabahu. Ay saya berkhusuma bertikai. Naam man anadal haqq, kepada siapa saja yang menolak kebenaran ini. Wa harabahu, dan memerangi kebenaran. Wa qawlu ilaika hakamtu, ay kepadamu saya berhukum. Ay kullu man jahadal haqq wa khalafahu radattul hukma ilaika. Waja'altu ka hakiman baini wa bainah. Ay siapa saja yang jahad al-haq, menolak kebenaran, wa khalafu menyelisihinya, radattul hukma ilaika, aku kembalikan hukum kepadamu ya Allah. Faj'altuka hakiman, maka aku menjadikan engkau sebagai pemberi keputusan. Baini wa baina, antara aku dengan dia yang menyelisihi. Qawluhu ma qaddamtu wa ma akhartu. Naam, ay fakfirli, ay ampuni saya. Ma qaddamtu, apa yang telah lalu saya lakukan. Wa ma akhartu, ataupun apa yang datang kemudian. Aima fa'altu min qablu, apa yang telah lakukan, apa yang saya telah lakukan berupa maksiat pada waktu-waktu yang lalu. Wa ma sa'af'alu min ba'du, demikian pula ampuni saya pada perkara maksiat yang saya akan lakukan di masa-masa yang akan datang. Jika Allah mentakdirkan kita untuk terjatuh di dalamnya, maka ampuni kami. Nah, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma alantu, apa yang saya rahasiakan ataupun saya lakukan secara terang-terangan. Aima kana minni min qawlin aw fi'lin, itu berupa apa yang muncul dariku berupa ucapan, perbuatan. Khata'an fis-sirr, berupa kesalahan, dosa. Fis-sirri, di tempat yang sunyi. Awil alan, ataupun di tempat yang terang-terangan yang ramai. Wa qawlu ma anta alamu bihi minni, mimma nasituhu wa ghafaltu anhu aw jahiltu, dan tidaklah engkau lebih mengetahui dari saya. Artinya engkau yang paling tahu tentang saya, berupa apa yang saya lupakan, yang saya lalai darinya, ataupun yang aku tidak ketahui. Ya. Naam. Antal muqaddimu antal muakhir, ay antal ladzi biyadika taqdimul ibad. Ya, wa ta'khiruhum, ay di tanganmu lah, ataupun pada engkau lah antal muqaddim. Apa antal muqaddim, ay antal ladzi biyadika taqdimul ibad. Ay padamu, di tanganmu engkau mengkedepankan orang-orang, siapa engkau angkat ataupun engkau akhirkan. Itu urusan apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa izzuhum wa dhilluhum, kemuliaannya mereka ataupun kerendahan mereka, semuanya apa? Engkaulah yang berhak untuk itu. Naam. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau yang mengkedepankan orang sehingga dia mulia, engkau pula yang membelakangkan mereka sehingga dia pun menjadi dihina. Ya, tentu ada penyebabnya. Naam. Qauluhu la ilaha illa anta firatin anta ilahi la ilaha ghairu. Dalam sebagian riwayat, anta ilahi, engkau adalah sembahanku. La ilaha ghairu, tidak ada yang berhak disembah selain dari engkau. Wa ma'anahu la ma'budu haqqun illa anta, tidak ada yang berhak disembah secara benar kecuali hanya engkau. Wa kullu ma'ubida min dunika batil, dan segala yang disembah selain dari engkau adalah batil. Wa qauluhu la hawla wa la quwwata illa billah, ay la tahulu li amma yadurruni illa billah, atau la tahawula li amma yadurruni illa billah, wa la quwwata li ala ma yanfa'uni illa billah, ay tidak ada yang bisa merubah, memalingkan dariku perkara, segala perkara yang bisa membahayakanku kecuali dengan kekuatan Allah, dan juga saya tidak memiliki kemampuan kekuatan untuk memberikan manfaat kepada diriku sendiri kecuali dengan pertolongannya. La haula wala quwata illa billah. Demikian apa yang terkandung dalam doa istiftah yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam di waktu malam, pada salat malamnya beliau, baik yang biasa kita sebut dengan salat tahajud ataupun salat apa witir, atau kalau di pada bulan Ramadan kita istilahkan dengan salat tarawih, ya. Naam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.